Artinya dalam riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika sampai di Muzdalifah, beliau salat maghrib dan isya di sana. Terjemahkan oleh penerjemah, dijamak dengan satu kali azan dan dua iqamah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Di sini disebutkan dalam riwayat Muslim dari Jabir. Jabir yang dimaksud adalah Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram Al-Ansari. Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram Al-Ansari. Beliau kunyahnya Abu Abdullah. Kunyah beliau adalah Abu Abdullah. Dan beliau termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan ilmu hadis atau meriwayatkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis beliau sekitar lebih dari 1400 hadis. 1400 hadis. Dan beliau termasuk dari ulamanya para sahabat. Dan beliau adalah orang yang pernah ikut peperangan Badar. Kemudian ikut 18 kali perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau dikenal dengan ahli fatwa kota Madinah. Ahli fatwa kota Madinah. Di akhir umurnya beliau buta karena faktor ketuaan. Dan beliau meninggal pada tahun 74 Hijriah. Beliau meninggal pada tahun 74 Hijriah. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita jika berbicara tentang siapa yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam secara urutan, maka kita sudah mengenal bersama yang pertama yaitu Abu Hurairah radhiyallahu an, kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kemudian Anas bin Malik radhiyallahu an, kemudian Jabir atau Aisyah. Ini beberapa sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia ada 7. Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Aisyah, kemudian Jabir bin Abdullah, kemudian Abdullah bin Abbas, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum ajma'in. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan selain itu, tetapi kebanyakan mereka menyebutkan tentang 7 orang ini. Kebanyakan mereka menyebutkan tentang 7 orang ini. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tadi kita sudah sebutkan Jabir bin Abdullah termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau urutan ke-6. Jabir bin Abdullah urutan ke-6. Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, kemudian Anas bin Malik, Aisyah, Abdullah bin Abbas, kemudian Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa arda. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Kemudian makna dari hadis ini, perhatikan baik-baik, di sini ada penjelasan yang agak mendetil. Perhatikan, dari riwayat Muslim, ya, dari riwayat Muslim menyebutkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di Muzdalifah, beliau salat maghrib dan isya di sana dengan satu kali azan dan dua iqamah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di Muzdalifah atau sebelumnya, lihat dalam riwayat Muslim, ini menunjukkan bahwa yang dibawakan oleh penulis adalah riwayat Muslim. Saya ulangi, yang dibawakan oleh penulis pada hadis yang ke-203 riwayat Muslim. Di sana ada hadis-hadis yang diriwayatkan dari selain riwayat Muslim. Nanti saya akan sebutkan. Yang jelas harus diingat, ketika penulis mengatakan dalam riwayat Muslim, menunjukkan bahwa lafaz yang kita baca sekarang, lafal hadis yang bapak dan ibu baca pada hadis yang ke-203 itu berdasarkan lafal hadis riwayat Muslim. Bisa dipahami ya? Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bagaimana lafalnya? Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di Muzdalifah, beliau sholat maghrib dan isya di sana dengan satu kali azan dan dua iqamah. Kalau kita ingin lebih dalam lagi dalam periwayatan, di situ ada tambahan, yaitu walam yusabbih bainahuma syai'an, tidak sebutkan dalam buku bab antum sekalian, yaitu tambahannya apa? Dan beliau tidak mengerjakan sholat di antara dua sholat tersebut. Lihat di sini hadisnya, beliau sholat maghrib dan isya di sana, yaitu di Muzdalifah, dengan satu kali azan dan dua iqamah. Tambahan riwayat, dan beliau tidak mengerjakan sholat apapun di antara azan dan iqamah. Untuk lebih jelas, saya ingin menjelaskan dulu tentang Muzdalifah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang ketika menunaikan ibadah haji, maka pada tanggal 8 Dzulhijjah semua jamaah haji dianjurkan pergi ke Mina. Dan 8 Dzulhijjah disebut dengan hari Tarwiyah. Dianjurkan untuk pergi ke haji, orang yang menunaikan ibadah haji dianjurkan untuk pergi ke Mina. Kemudian pada tanggal 9 Dzulhijjah, maka yang menunaikan ibadah haji dianjurkan pergi ke Arafah. Ini disebut dengan hari Arafah. Ya. Jadi tanggal 8 jamaah haji pergi ke Mina untuk bermalam di sana, mengerjakan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Dikerjakan pada waktunya dengan cara sholatnya di qasar pada waktunya, berarti tidak dijamak. Zuhur dikerjakan di waktunya 2 rakaat, asar dikerjakan di waktunya 2 rakaat, maghrib dikerjakan di waktunya 3 rakaat, isya dikerjakan di waktunya 2 rakaat. Baik, bermalam mereka di sini sampai tanggal 9 pagi. 9 pagi bertolak menuju Arafah. 9 pagi menuju Arafah, sampai maghrib di Arafah. Sampai maghrib di Arafah. Ketika sudah terbenam matahari, Maka mereka bertolak dari Arafah menuju Muzdalifah. Muzdalifah. Ya. Berarti ini tanggal 9 malam 10. 9 malam 10. Mereka sesampainya di Muzdalifah, dan ini yang dilakukan dan ini yang disebutkan dalam hadis Rasul tadi yang kita baca, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat Maghrib dan Isya di sana, yaitu di Muzdalifah. Salatnya apa? Maghrib dan Isya. Berarti dikerjakan secara qasar dan jamak. Ya, di sini tidak ada salat. Salat di sini cuma siang. Salat zuhur dan asar. Jadi ketika dari sini tadi 9 pagi pergi ke Arafah mengerjakan zuhur dan asar. Subuhnya di mana tanggal 9 ini? Masih di sini subuhnya. Sampai di sana zuhur dan asar, ya, kemudian berwukuf di Arafah sampai terbenam matahari. Kemudian setelah terbenam matahari pergi ke sini, Muzdalifah. Tidak sholat maghrib di sini. Pergi ke Muzdalifah. Di Muzdalifah apa yang dikerjakan? Nah, itu yang disebutkan dalam hadis. Yaitu Nabi Muhammad SAW sholat maghrib dan isya dengan satu kali azan dan dua kali iqamah. Tambahan riwayatnya adalah, yaitu ditambahan riwayat penting, yaitu walam yusabbih bainahuma syai'un. Beliau tidak mengerjakan sholat apapun di antara kedua sholat ini. Artinya cuma maghrib 3 rakaat, kemudian isya 2 rakaat. Enggak ada ba'diyah, enggak ada qabliyah. Enggak ada sholat awabin, enggak ada sholat hajat, enggak ada sholat apa, enggak ada. Cuma 3 rakaat dan 2 rakaat. Satu kali azan, dua kali iqamah. Makanya harus kita mengumpulkan riwayat-riwayat yang ada. Beliau tidak mengerjakan sholat apapun di antara keduanya. Ya, ingat ini. Ya, karena saya pernah melihat waktu itu di Muzdalifah, sampai kita di sana, kemudian kita sholat maghrib, isya, isanya di qasar 2 rakaat, setelah itu kita tidur, istirahat. Karena besok akan pekerjaan haji begitu banyak. Ada orang duduk bersila sambil memegang tanah kedua tangan berzikir. Saya bilang mudah-mudahan berhenti setelah sejam. Ternyata sampai subuh begitu. Ini tidak benar. Karena Rasulullah SAW bersabda, diceritakan, beliau tidak mengerjakan sholat apapun, ibadah apapun di antara keduanya. Maghrib dan isya saja, habis itu istirahat. Itu tambahan riwayat dari riwayat Muslim. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di sana ada tambahan lain dari hadis Abdullah bin Umar. Ingat, yang kita baca adalah hadisnya Jabir. Ya, yang kita baca adalah hadisnya siapa? Jabir radhiyallahu anhu. Baik, di sana ada hadis riwayat Abdullah bin Umar, saya bacakan. Jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal maghrib wal isya bi jam'in. Shalla al maghrib thalathan wal isya raka'atain bi iqamatin wahidah. Belum ada dalam buku kita. Saya bacakan artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak. Apa arti jamak? Menggabung antara maghrib dan isya di Muzdalifah. Bagaimana cara menjamaknya? Salat maghrib 3 rakaat. Nah, di sini ada penjelasannya cara menjamaknya. Nah, itu tambahan riwayatnya. Ya, tambahan riwayatnya salat maghrib 3 rakaat dan salat isya 2 rakaat dengan satu kali iqamah. Ya, dengan satu kali iqamah. Nanti saya akan jelaskan ini. Lihat di situ kalau hadis kita bagaimana? Bahwa Nabi Muhammad SAW ketika sampai di Muzdalifah, beliau salat maghrib dan isya di sana. Ada penjelasan rakaatnya? Tidak ada. Nah, tambahan tadi penjelasan rakaat, yaitu beliau salat maghrib 3 rakaat, salat isya berapa? 2 rakaat. Ya, maka para ikhwah, lihat di sini, itu kan ada salat maghrib dan isya 3 rakaat. Biar antum-antum enggak lupa, tulis ya bahwa disebutkan ustaz ada riwayat tambahan. Begitu cara baca kitab. Iya, betul. Saya ingin benar-benar di sini kita mahir membaca kitab. Ada tambahan riwayat salat maghribnya 3 rakaat, salat isyanya 2 rakaat. Dari riwayat siapa? Riwayat Muslim, tapi sahabatnya beda. Siapa? Abdullah bin Umar. Nah, begitu cara membacanya. Begitu cara menulisi bukunya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini yang menjadi permasalahan dengan satu kali iqamah. Apa maksudnya? Ada tambahan riwayat lagi, satu kali iqamah setiap sholat. Nah, gitu. Dengan satu kali iqamah setiap sholat. Oh, berarti benar dua kali iqamah. Karena sholat maghrib satu kali iqamah, sholat isya satu kali iqamah. Itu pun penjelasan tambahan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang mudah-mudahan bisa dipahami, saya ulangi hadis 203. Dalam riwayat Muslim, maksudnya dalam riwayat sahih Muslim, bukan dalam riwayat Muslim seorang Muslim, bukan. Ya, tapi riwayat sahih Muslim yang ditulis kitabnya oleh Imam Muslim. Dari Jabir bin Abdullah, sudah kita jelaskan siapa Jabir. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di Muzdalifah, sudah kita jelaskan juga di mana letaknya Muzdalifah. Ya, di antara Mina dengan Arafah. Mudah-mudahan yang belum pernah menginjakan kaki bisa ke sana. Dan yang sudah pernah diulangi lagi. Jangan bakhil lawan diri seorang. Dan subhanallah, ada di dalam agama Islam hal-hal yang di luar kebiasaan manusia dan kita harus imani. Dan itu tanda orang yang bertakwa, mengimani hal gaib yang ada kepala kita, akal kita, rasio kita cuma menerima, tidak bisa menentang, mempertanyakan. Itu keimanan. Seperti misalkan hadis tentang haji dan umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabi'u bainal hajji wal umrah, fa innahuma yanfiyanil faqra kama yanfil kiru khabathal hadidi." Lihat. Ulang-ulangilah haji dan umrah. Kedua-duanya itu menghilangkan kemiskinan di luar otak manusia. Haji, umrah memerlukan biaya. Tapi Rasulullah berdasarkan wahyu dari Allah mengabarkan bahkan itu mendatangkan kekayaan, menghilangkan kemiskinan. Ini tidak bisa kita akalkan. Yang ada hanya kita imani. Ya? Yang ada hanya kita iman. Begitulah iman. Begitulah penyerahan diri kepada Allah. Dan ini bantahan keras terhadap orang-orang Mu'tazilah yang mendewakan akalnya. Seperti yang sekarang lagi ramai di sosial media, yaitu orang-orang yang kadang-kadang mengatakan ini air. Ini yang harus kita percayai. Yang di belakang dinding, di belakang horden kita nggak percaya karena belum kita lihat. ini orang memang tidak beriman. Karena iman itu membutuhkan iman di dalam hati. Bukan hanya ketika melihat dengan kasat mata, kemudian kita beriman. Makanya saya tidak suka kalau ada orang berdakwah dengan, lihat, awan membuat asma'ullah, lafzul jalalah Allah. Lihat, ikan, ada Muhammad. Lalu kenapa ini? Kita tidak ada itu, tetap beriman kepada Allah. Tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini para ikhwah. Maka Bapak Ibu kembali ke permasalahan haji bahwa orang yang menunaikan ibadah haji maka dia malah menghilangkan kemiskinan dari dalam dirinya. Bagaimana itu Ustaz? Enggak bisa diakalkan. Otak ente enggak sampai. Ittahim ra'yak. Ya. Otaknya yang tidak sampai. Bukan karena kuasa Allahnya yang tidak sampai. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau sholat maghrib dan isya di sana. Berarti di Arafah tadi tidak sholat maghrib. Cuma, nanti ada kejadian-kejadian di lapangan. Yang mana bis tertinggal, macet, jalan macet. Akhirnya hampir pertengahan malam masih di Arafah saja. Maka di sini diperlukan fatwa. Fatwanya apa? Apabila ketinggalan bus dan masih di Arafah dan sudah mau melewati pertengahan malam, maka sholatlah di Arafah maghrib dan isya. Ilmunya memang seperti ini. Kalau sudah terbenam matahari, pergi ke Muzdalifah. Ya. Kalau itu lancar, kemudian sholat maghrib dan isya di sana. Ada permasalahan lain di lapangan. Tidak sempat sholat maghrib di Muzdalifah. Kenapa? Karena pakai bus, busnya cuma berhenti sebentar, jalan lagi. Gimana sholatnya? Maka pada saat itu dilihat. Dilihat kondisi yang ada. Jika tidak memungkinkan turun, maka berarti sholatnya di bis. Toh jalannya juga lambat. Dalam artian sudah sampai Muzdalifah mungkin 2 jam di sana karena macet. 4 juta orang per tahunnya, tempatnya itu-itu saja. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebelum kita ambil hadis yang selanjutnya, kita ambil dulu pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, poin ketiga, hadis ini sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, ya, dan yang lain-lainnya. Hadisnya sahih, tidak ada keraguan. Sedangkan pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa hadis ini menunjukkan disyariatkannya satu kali azan, dua kali iqamah bagi siapa yang ingin menjamak sholat. Satu kali azan, dua kali iqamah siapa yang ingin menjamak sholat. Dan ini pendapat mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Dan itu pendapat yang paling kuat. Dan kalau saya katakan, di dalam belajar fikih dan ini pendapat yang paling kuat, berarti ada perbedaan pendapat. Dan perbedaan pendapat dalam masalah fikih, kita harus berlapang dada selama tidak menjurus kepada perbedaan pendapat antara bid'ah dan sunnah. Ya, antara bid'ah dan sunnah. Jadi misalkan ada pendapat lain, sholat maghrib satu kali azan, kemudian iqamah, sholat isya azan lagi, iqamah lagi. Pendapat lain, ya. Sedangkan pendapat yang Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, ini pendapat yang paling kuat, adalah bahwa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di Muzdalifah, satu kali azan, dua kali iqamah. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang menjadi pendapat ini kuat kenapa? Karena Nabi, ini catat, yang menjadi pendapat ini kuat kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan haji sekali-kalinya itu saja. Nah, itu dia. Maka contohnya satu-satunya itu. Maka jarang sebenarnya permasalahan haji ada khilafnya. Ya? Beda dengan masalah sholat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau banyak mengerjakan sholat wajib, sholat sunnah, sholat wajib hampir 12 tahun. Sholat sunnahnya begitu banyak. Maka wajar kalau terjadi khilaf di antara para ulama. Yang satu sampai hadisnya, yang satu belum sampai hadisnya. Yang satu menganggap sahih, yang satu tidak menganggap tidak sahih. Dan semisalnya. Tetapi haji beliau kerjakan cuma sekali-kali itunya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita ambil hadis selanjutnya. Hadis ke-204. Walahu Ali bin Umar radhiyallahu anhuma jama'a an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baina al-maghrib wal 'isha'i bi iqamatin wahidah. Zada Abu Dawud li kulli salatin wa fi riwayatin lahu wa lam yunadi fi wahidatin minhumā. Dalam riwayat Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menjamak salat Maghrib dan Isya dengan satu kali iqamat. Sedangkan Abu Dawud menambahkan untuk masing-masing salat dikumandangkan iqamah. Dan dalam sebuah riwayatnya Abu Daud dari Ibnu Umar, beliau tidak menyuruh azan untuk salah satu dari keduanya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, poin pertama dari hadis ini, biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau nama aslinya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Kurniahnya Abu Abdurrahman. Panggilannya yang terkenal di tengah kaum muslimin, siapa yang tahu? Ibnu Umar. Jadi bedakan Pak, antara kunyah dengan panggilan. Kunyah itu dinasabkan kepada seseorang mempunyai anak. Kunyah, Abu Fulan, Umu Fulan. Adapun gelar atau panggilan, ya, maka biasanya terkenal dengan nama apa gitu misalkan. Misalkan kayak Abdullah bin Umar terkenal dengan Ibnu Umar. Kenapa yang terkenal Ibnu Umarnya? Anaknya si Umar, kenapa? Karena bapaknya terkenal. Seperti Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim. Al-Qayyim itu adalah pekerjaan bapaknya, yaitu tukang pengawas di sebuah sekolahan. Dalam bahasa Arab, pengawas di sebuah sekolahan namanya Al-Qayyim. Maka dikenal dengan Ibnu Qayyim, anaknya si pengawas. Ya, anaknya siapa? Si pengawas. Makanya kalau ada orang bernama, ya mungkin dia ingin orang tuanya, anaknya ingin seperti Ibnu Qayyim, dia namai Ibnu Qayyim. Pertama ini keliru, kenapa? Karena itu bukan anak ente berarti. Itu anaknya si pengawas. Yang kedua, itu bukan nama, tetapi itu panggilan. Dan saya sering mengingatkan, jika Anda ditanya, terutama yang sudah mengenal dakwah, sunnah, bermanhaj salaf ini, kadang-kadang dia malu mempunyai nama yang kurang Arab atau kurang Islami begitu. Namanya misalkan Utuh. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, nama pian siapa? Abu Amr. Kada mau menyebut Utuh. Padahal yang ditanya nama, bukan kunyah. Dan ini adab sebenarnya. Kalau ditanya nama, ya nama. Ya. Nama, sebutkan namanya siapa, misalkan Juminten, ya, Sukino, misalkan, ya, ini para ikhwah, sebutkan saja. Dan tidak mesti orang yang sudah mengenal sunnah atau berhijrah dari dunia maksiat ke dunia taat, dari dunia kesyirikan, kebid'ahan, ke dunia sunnah dan tauhid, tidak mesti harus berganti nama. Ini nama hijrah saya, Ustaz. Enggak perlu. Ya, tidak perlu. Yang penting hatinya berhijrah kepada ketaatan, kesunahan, kebid'ahan. Nah, misalnya namanya Dwi Cahyono. Ya. Karena sudah mengenal sunnah menjadi diganti Nur. Ini enggak perlu, enggak perlu. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Nam azan dulu. Ya, kita lanjutkan. Jadi tadi Abdullah bin Umar terkenal dengan Ibnu Umar. Ya. Kenapa? Karena bapaknya yang lebih terkenal. Bapaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tsani khalifah Rashidah. Khalifah Rashidah yang kedua. Orang yang paling mulia setelah Nabi dan Rasul dan Abu Bakar radhiyallahu anhum ajma'in. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi wajar yang terkenal Ibnu Umar, kalau bahasa Banjarnya anaknya si Umar radhiyallahu anhuma. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau ini terkenal dengan periwayatan hadis dan ulamanya para sahabat juga. Dan beliau tetapi tidak mengikuti perang Badar dan Uhud. Perang Badar dan Uhud. Kenapa? Karena masih kecil. Berarti kalau tidak ikut perang Badar dan Uhud, sedangkan perang Badar itu tahun keberapa Hijriah? Tahun ke-2 Hijriah. Berarti setelah perang Badar ada sekitar 8 tahun. Nabi Muhammad SAW meninggal, umur Abdullah bin Umar sekitar 8 tahun. Tapi paling banyak meriwayatkan hadis. Di sini kita harus berikan apresiasi bahwa waktu muda digunakan untuk menuntut ilmu syar'i. Lebih menghasilkan dibandingkan waktu tua. Ya, kalau waktu tua hafal pagi, jangan sore, setengah jam hilang. Belum ngopi setajer. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka ini pelajaran dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kemudian beliau ini ikut peperangan Khandaq. Ikut peperangan Khandaq. Berarti afwan, salah hitung kita. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan beliau ikut perang Badar dan perang Uhud, berarti umur beliau pada waktu itu belum 15. Anggap setelah perang Badar dan Uhud, umur beliau sekitar tinggal 8 tahun, Nabi Muhammad SAW masih hidup. 14 tambah 8 berarti 22, betul? 22. Nabi Muhammad SAW meninggal, umur beliau 22 tahun. Ini menunjukkan masa-masa muda, masa-masa fresh, digunakan untuk menuntut ilmu agama. Beliau termasuk orang yang ikut peperangan, orang yang ikut perbaiatan Ridwan. Baiat Ridwan. Dan beliau terkenal dengan pemurah. Bahkan disebutkan dalam biografi beliau, kana la ya'kulu illa wa 'ala ma'idatihi yatimun yusharikuhu ta'am. Beliau tidak makan kecuali bersama beliau, dalam piringan beliau ada anak yatim yang ikut makan bersama beliau. Ini terkenal dengan karim, pemurah. Beliau meninggal pada tahun 73 Hijriah. Meninggal pada tahun 73 Hijriah. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu terkenal juga dengan memegang sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan kadang-kadang beliau saking ingin mengingat kehidupan beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika beliau naik unta atau kuda, kemudian melewati sebuah pohon. Kemudian beliau tambatkan kuda tersebut di pohon itu. Bukan untuk memang bernaung ataupun berhenti, akan tetapi karena Rasulullah SAW pernah menambatkan kudanya atau ontanya di pohon tersebut. Dan beliau yang mengatakan, saking semangatnya untuk memegang sunnah, beliau mengatakan, kullu bid'atin dalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bid'ah sesat, meskipun seluruh manusia melihatnya baik. Ini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma juga terkenal dengan seorang yang benar-benar apa tadi saya ingin bilang? Oh iya, benar-benar memegang sunnah Nabi Muhammad SAW. Di antaranya cerita beliau dengan Bilal. Suatu ketika beliau meriwayatkan hadis riwayat Imam Muslim yang berbunyi, "La tamna'u ima Allah masajidallah idza sta'zannakum ilaiha." Jangan kalian larang istri-istri kalian pergi ke masjid-masjid Allah jika istri-istri kalian pergi dengan meminta izin kepada kalian ke masjid-masjid tersebut. Ada anak beliau yang bernama Bilal. Ini cucunya Umar berarti. Bilal rahimahullah, beliau karena mungkin rasa cemburunya dengan istri agar tidak sering keluar rumah, beliau mengatakan setelah mendengar hadis tersebut, "Wallahi lanamna'ahunna." Demi Allah, aku benar-benar akan larang istri-istriku pergi ke masjid. Kenapa? Karena kalau pergi ke masjid, terlihat laki-laki, kemudian seliweran di hadapan laki-laki, dan semisalnya. Niatannya Bilal bagus, tetapi Abdullah bin Umar menganggap itu sebuah pencelaan terhadap hadis Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, "Uhadithuka an Rasulillah SAW, wa taqulu lanamna'hun." Aku sedang menceritakan hadis Rasulullah SAW yang membolehkan para perempuan pergi ke masjid. Lalu kamu bantah dengan perkataanmu, aku akan melarang benar-benar istriku. Lau kallimuka kada wa kada. Aku tidak akan berbicara kepadamu sekitar ini, sekitar ini. Bahkan dalam beberapa riwayat, Abdullah bin Umar tidak membicarai anaknya sampai ia mati. Gara-gara berpegang dengan hadis, dan anaknya tersebut menentang hadisnya menurut Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Bahkan waktu itu Abdullah bin Umar mencacinya, mencelanya, menghinanya. Tidak pernah beliau menghina, mencaci seseorang yang didengar oleh seorang perawi yang meriwayatkan riwayat ini seperti itu sebelumnya. Saking teguhnya dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar juga yang dikatakan oleh Rasulullah, dan ini juga zat bekal para penuntut ilmu. Ingat, nuntut ilmu boleh di masjid, pakaian rapi, pakai jubah, ya, kelihatan penuntut ilmu. Tapi yang juga menentukan akhlak kita di rumah, ibadah kita di rumah, sholat malammu mana? Iya, lihat Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW mengatakan, "Ni'mal abdu Abdullah law kana salla minal lail. Ni'mal mar'u Abdullah law kana salla minal lail." Sesungguhnya Abdullah adalah sebaik-baik lelaki jika dia sholat malam. Maka Rasulullah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu setelah mendengar itu, beliau tidak pernah meninggalkan sholat malam. Ya akhi ittaqillah. Para penuntut ilmu harus terkenal dengan sholat malamnya. Ya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Bangun malam. Yang belum terbiasa kecuali tarawih dan kecuali qiyamul lail di bulan Ramadan, maka biasakan. Da'bus salihin qiyamuhu bil lail. Kebiasaan orang-orang saleh adalah bangun malam. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biasakan bangun malam. Malam pertama sulit, malam kedua mungkin sulit. Ya, ini para ikhwan. Beda dengan orang yang memang umurnya sudah 50, 60 itu mungkin guring malam ngalih. Beda. Sidin wajar sholat malam. Yang masih belasan, yang masih 20-an, 30-an, sholat malamnya malas. Ya. Ini para ikhwah. Beda mungkin dengan pengantin-pengantin baru. Bangun malam terus sidin tuh. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Itu beberapa tentang dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dan para sahabat begitu, Pak. Ketika disinggung saja sedikit oleh Rasulullah, mereka akan benar-benar mengerjakannya secara maksimal dan istiqamah. Dan istiqamah sampai akhir hayat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah bisa mengerjakan sholat malam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kemudian poin kedua yaitu penjelasan hadis ini. Dalam riwayat Muslim, maksud dalam riwayat Muslim di sini artinya dalam riwayat sahih Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menjamak salat Maghrib dan Isya dengan satu kali iqamah. Pernah menjamak. Kata-kata pernah menjamak ini maksudnya di mana? Di mana? Di Muzdalifah tadi yang kita jelaskan. Pernah menjamak antara salat Maghrib dan Isya. Lihat kata-kata pernah menjamak garis bawahi di Muzdalifah. Salat Maghrib dan Isya dengan satu kali iqamah. Nah, ini jadi permasalahan. Satu kali iqamah kok bisa? Ternyata ada tambahan riwayat. Sedangkan dalam riwayat Abu Dawud menambahkan untuk masing-masing sholat. Nah, satu kali iqamah untuk masing-masing sholat. Ya. Dikumandangkan iqamah. Dan dalam sebuah riwayat Abu Dawud dari Ibnu Umar, beliau tidak menyuruh azan untuk salah satu dari keduanya. Maksudnya azannya cuma sekali. Tidak menyuruh azan untuk salah satu dari keduanya. Azannya cuma sekali. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat hadis ini sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan pelajarannya sama dengan 203 tadi, bahwa jika kita ingin menjamak salat, maka cukup satu kali azan dan dua kali iqamah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian hadis yang ke-205. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa Aisyah radhiyallahu anha qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam inna Bilalan yu'adhdhinu bilail fakulu washrabu hatta yunadiya Ibnu Ummi Maktum wa kana rajulan a'ma la yunadi hatta yuqala lahu asbahta asbahta. Muttafaqun alaih. Wa fi akhirihi idraj. Poin pertama dari hadis ini, Abdullah bin Umar sudah kita lewati, ya. Sudah kita pelajari siapa beliau tadi. Dan setiap kali kita melewati hadis, kita harus berusaha menjelaskan biografinya siapa. Meskipun pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Ini untuk apa, Pak? Bisa menghafal. ya, bisa menghafal. Abdullah bin Umar baru sudah kita baca tadi, tidak perlu. Sekarang yang kedua yaitu Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Aisyah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nama beliau Aisyah bintu Abi Bakrin As-Siddiq. Bintu Abi Bakrin As-Siddiq Al-Qurashiyah. Beliau istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Dan wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari beberapa sisi. Atau begini, tulisnya lebih baik. Wanita yang mempunyai kedudukan tinggi dalam Islam dari beberapa sisi, begitu. Beliau wanita yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Islam dari beberapa sisi. Yang pertama, keutamaan Aisyah radhiyallahu anha dibandingkan seluruh perempuan seperti keutamaan makanan farid dibandingkan seluruh makanan. Keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh perempuan, beliau paling utama dibandingkan seluruh perempuan. Seperti keutamaan makanan farid. Makanan farid itu apa? Farid itu makanan bubur pakai kuah pakai daging. Nyaman pokoknya. Ya, bubur pakai kuah pakai daging. Nah, itu makanan yang paling disukai oleh orang Arab dahulu. Paling utama. Begitulah perumpamaan Aisyah radhiyallahu anha dibandingkan seluruh wanita. Yang kedua, kedudukan Aisyah dalam agama Islam adalah beliau istri Nabi dunia dan akhirat. Yang ketiga, beliau adalah wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang keempat, beliau adalah afqahu nisa'il alam. Wanita yang paling alim dalam agama Islam dari seluruh wanita. Wanita yang paling alim dalam agama Islam dari seluruh wanita. Ini beberapa keutamaan Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha wa akhzallah man sabbaha wa qalaha. Dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama tadi apa? Beliau orang yang paling utama dari seluruh para wanita. Dan Rasulullah memisalkannya seperti makanan farid dibandingkan seluruh makanan. Beliau paling utama dibandingkan seluruh wanita. Yang kedua, beliau istri Nabi dunia dan akhirat. Dan seluruh istri-istri Nabi adalah dunia dan akhirat. Makanya istri-istri Nabi radhiyallahu anhunna wa ardhahunna tidak boleh dinikahi oleh laki-laki sepeninggal beliau. Karena agar terwujud istri beliau di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, wanita yang paling alim. Ya, yang paling alim. Itu empat. Ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Sudah ditulis? Sudah. Beliau pernah ditanya, Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilaih, manusia mana yang paling kau cintai? Maka Rasulullah SAW mengatakan Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha wa akhzallah man sabbaha wa qalaha. Dan keyakinan ini keyakinan umat Islam yang tidak berubah dari mulai Nabi Muhammad SAW di menikahi Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, dan tidak akan berubah sampai hari kiamat. Siapa yang mencela Aisyah berarti dia bertentangan dengan keyakinan seluruh umat Islam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Dan jangan pernah dengar syubhat-syubhat kaum yang menghina Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Karena beliau orang-orang yang menyelisihi kesepakatan kaum muslimin semenjak 14 abad yang lalu. Dan itu salah satu bukti kesesatan mereka. Dan jangan tergoda ketika mereka mengangkat slogan-slogan cinta ahlul bait, cinta ahlul bait, akan tetapi menghina Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Dan ahlul bait termasuk dan dalamnya adalah istri-istri Nabi. Wa azwaju ummahatuhum. Dan istri-istri beliau adalah ibundanya para kaum beriman. Dan mereka termasuk ahlul bait. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau meninggal pada 17 Ramadhan tahun 58 Hijriah. Dan diwafatkan di kota Madinah di Baqi al-Gharqad. Diwafatkan di kota Madinah di Baqi al-Gharqad. Dan pelajaran menarik dari seorang Aisyah, terutama untuk ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, istri bapak-bapak sekalian, anak-anak perempuan, yaitu wanita akan lebih mulia dan lebih indah dengan ilmunya dan ibadahnya, bukan hanya dengan penampilan luarnya. Ya, pipi mencerolong putih, hidung mancung, jalannya ke dalam, rambut bagus, mengkilat, bulu mata, dan semisalnya. Tetapi hafalan Al-Qur'annya nol. Ada juga tiga qul. Ya. Kemudian tambahan inna a'tayna. Itu pun karena saking seringnya dibaca, jadi hafal. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Aisyah radhiyallahu anha membuktikan masa-masa dini buat perempuan diisi dengan ilmu agama. Kalau kita perhatikan, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa Aisyah radhiyallahu anha meninggal pada lahir pada tahun 19 sebelum hijriah. 19 sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berumur berapa? 6. Digauli oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berumur 9. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal umur beliau berapa? 18 tahun. Ya. 18 tahun, dan beliau termasuk sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Maka para ikhwan, anak-anak muda kita, anak-anak perempuan kita, coba jadikan mereka madrasah-madrasah yang nantinya akan mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang menjadi ulama. Ya, anak-anak perempuan kita disiapkan untuk menjadi madrasah bagi anak-anak yang akan dilahirkannya. Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, ni'man nisa nisaul ansar lam yastahina an yatafaqahna fid-din. Sebaik-baik wanita adalah wanita kaum Ansar. Mereka tidak malu untuk belajar ilmu agama. Karena bertanya kepada Rasulullah tentang air mani, bertanya kepada Rasulullah tentang madhi, bertanya kepada Rasulullah tentang mimpi junub. Itu yang bertanya semuanya adalah kaum Ansar dari para wanita. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha terkenal dengan kedermawanannya. Disebutkan dalam kitab Siyar A'lamin Nubala yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Ahmad Adz-Dzahabi rahimahullah, bahwasanya beliau puasa hari itu. Kemudian beliau mendapatkan harta dari pemimpin, dari penguasa. Kemudian beliau bagi-bagikan harta tersebut sampai sore, tidak tersisa. Pagi dapat harta, sore habis. Ketika mau berbuka, beliau bilang kepada pembantunya, maka mana buka puasaku? Kata pembantunya, hala taraktihi lana, hatta nashtariya ta'aman tuftiru bih. Kenapa engkau tidak tinggalkan untuk kita agar bisa membeli makanan, agar kamu bisa berbuka? Maka beliau mengatakan, halla zakkirtini zakkartini la tu'anni fihi. Kenapa engkau tidak ingatkan aku tadi? Lupa, saking asiknya sedekah, lupa dia. Jangan, kalau begitu jangan celah aku atas perbuatanku. Ini para ikhwah. Maka sangat terkenal dengan kedermawanan itu Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Beliau mendapatkan ujian. Dan ingat ini, setiap orang saleh pasti mendapatkan ujian. Ujiannya apa? Dituduh berzina. Yang menyebarkan orang-orang munafik dituduh berzina dengan seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sufyan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu wa ardhah. Di situ terlihat, dan para ikhwah saya pesan, iman seseorang akan terlihat tatkala ujian melanda. Manhat seseorang akan terlihat tatkala ujian ada di hadapan dia. Kalau lagi tenang, nyaman, sehat, banyak duit, itu tidak terlalu terlihat. Tatkala ujian datang, nah kelihatan aslinya. Kalau penyakit datang, kelihatan aslinya. Kalau masalah banyak, kelihatan aslinya. Ya. Al-bala yakshifu asraran nas. Para ulama mengatakan seperti itu. Ujian mengungkap rahasia-rahasia manusia sebenarnya. Makanya Allah berfirman, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna alladhina sadaqu walaya'lamanna alkadhibin. Apakah manusia dibiarkan mereka mengucapkan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Sungguh orang-orang sebelum mereka akan diuji. Apakah sehingga kami mengetahui siapa yang benar-benar dalam imannya dan siapa yang dusta dalam imannya? Maka perhatikan, Aisyah radhiyallahu anha diuji, dan seseorang akan diuji sesuai dengan kadar imannya. Yubtala ar-rajul ala hasabi dinih, kata Rasulullah SAW. Seseorang akan diuji sesuai dengan kadar imannya. Fa in kana fi dinihi riqqatan yubtala ala hasabi dinih. Kalau di dalam agamanya ada ketipisan, imannya rendah, maka diuji sesuai dengan imannya. Fa in kana fi dinihi salabah, kalau seandainya imannya tebal, kokoh, maka diuji dengan berat. Rasulullah SAW bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u thumma al-amthalu fal-amthal. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang selanjutnya. Itu yang dirasakan oleh Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha ketika beliau dituduh berzina. Ya. Sampai Rasulullah SAW memerintahkan beliau untuk pulang ke rumah suami, ke rumah orang tuanya. Ini menunjukkan perkara yang berat. Baik, kita lanjutkan poin kedua, yaitu makna dari hadis ini. Dari Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu anha, keduanya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Bilal azan pada waktu malam, maka tetaplah makan dan minum sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Ibnu Ummi Maktum adalah seorang laki-laki yang tua. Dia tidak melakukan azan kecuali setelah dikatakan kepadanya, engkau sudah berada di waktu subuh. Engkau sudah berada di waktu subuh. Muttafaqun alaihi. Dan lafaz yang terakhirnya adalah idraj, yang artinya sisipan, artinya bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bahas hadis ini. Dari Ibnu Umar, namanya sudah jelas Abdullah bin Umar, dan Aisyah, namanya Aisyah bintu atau binti Abi Bakar. Dan Aisyah mempunyai gelar juga As-Siddiqah, binti Siddiq. Wanita yang diberi gelar dengan Siddiqah itu Aisyah. Keduanya berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Bilal azan pada waktu malam. Bilal siapa? Nah, mohon maaf Pak, kita harus bahas orangnya satu-satu. Begini Pak, belajar hadis. Ya. Ini namanya ngabsen orang Ustaz. Ya enggak apa-apa lah ya. Bilal, nama aslinya Bilal bin Rabah Al-Habasyi, berasal dari negeri Ethiopia. Bilal bin Rabah, dan beliau asalnya adalah budak Umayyah bin Khalaf. Kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, akhirnya menjadi Maula Abi Bakar As-Siddiq. Dan para ulama mengatakan, apabila seseorang memerdekakan budak, maka budak tersebut berarti memakai namanya. Jadi misalkan Bilal Maula Abi Bakar, begitu. Karena arti Maula berarti Bilal yang dimerdekakan oleh siapa? Abu Bakar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau termasuk as-sabiqun al-awwalun. Orang-orang pertama yang masuk dalam agama Islam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mendakwahkan Islam secara jiharan, terang benderang, atau terang-terangan maksud saya. Kemudian beliau terkenal dengan azan, tukang azan atau muazzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Bilal, beliau wafatnya di Syam tahun 20 Hijriah. Pelajaran menarik dari seorang Bilal, sering saya sebutkan pelajaran ini, surga tidak mengenal warna kulit. Mau kulit pian, ya, habang, kuning, hirang, putih, putih tuha, bukan urusan. Bilal bin Rabah Al-Habasyi berkulit hitam, mantan budak. Ya. Tetapi masuk surga dan dijamin surga, padahal kedua kaki beliau masih berjalan di atas muka bumi, masih makan, minum, masih bergaul dengan istrinya, masih berjualan di pasar dan semisal. Surga tidak mengenal warna kulit, paras wajah, warna darah, strata ekonomi, strata pendidikan, tidak mengenal. Surga mengenal iman dan amal. Ya, maka berlomba-lombalah dalam iman dan amal. Buat apa bungas, cantik, ganteng, akan tetapi masuk neraka bersama Fir'aun, Abu Lahab, dan Qarun. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, kecantikan, kebagusan rupa itu tidak bisa dijadikan standar untuk kita berbangga diri. Apa sebabnya? Sering saya sebutkan ini. Siapa yang bisa jawab? Kecantikan, kekayaan tidak bisa dijadikan standar untuk berbangga diri, menyombongkan diri. Kenapa? Karena pemberian Allah. Ente kapan janjian sama Allah? Ya Allah, hidung saya begini. Ya Allah, mata saya begini. Ya. Ya Allah, tinggi saya sekian. Enggak ada. Mutlak pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan begitu juga. Siapa yang ingin miskin? Enggak ada. Tapi siapa yang menentukan simulan kaya? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tidak bisa dibanggakan dan tidak bisa dijadikan standar untuk seseorang menyombongkan diri, meskipun menyombongkan diri diharamkan. Makanya tidak boleh seseorang menyombongkan diri dengan hal-hal tersebut. Yang bisa kita jadikan prestasi, berlomba-lomba padanya adalah iman dan amal. Kekayaan tidak ada yang memesan pada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Qarun, kaya tapi sombong, akhirnya celaka dunia sebelum akhirat. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka dengan pembicaraan seperti ini mungkin hati-hati kita semakin tawadhu ketika bertemu dengan orang yang mungkin levelnya kurang dari kita. Tidak terlalu bungas, bahkan cenderung buruk rupanya, miskin habulang, hidup pula. Ya. Maka sudah, itulah yang Allah takdirkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada cerita Abu Lahab itu kenapa disebut Lahab, karena dia bagaikan api, warna wajahnya itu mencoronong. Ya. Wajahnya itu ganteng Abu Lahab. Tapi subhanallah, kedua kakinya masih berjalan di atas muka bumi, masih bernafas, masih makan, masih bergaul dengan istrinya. Sudah turun ayat yang mengancam dia, dia akan yasla naron dzatalah, akan dibakar oleh api yang mempunyai lahapnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Baik, itu Bilal. Sesungguhnya Bilal azan pada waktu malam. Maksudnya pada waktu malam, garis bawahi sebelum waktu subuh, sebelum fajar kedua. Pada waktu malam maksudnya sebelum waktu subuh. Di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang paling kuat pada waktu malam maksudnya adalah di waktu sahur. Di waktu sahur. Kalau kita lihat azan di Madinah dan Mekah itu dua kali. Dua kali. Azan di Madinah satu jam sebelum subuh. Azan di Mekah pun satu jam sebelum subuh, dan itu waktu sahur. Ya, itu di waktu sahur. Maka tetaplah makan dan minum. Sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Apa maksud tetaplah makan dan minum? Maksudnya adalah ini diberikan kepada redaksi ini diberikan kepada orang-orang yang berpuasa. Wahai kalian orang-orang yang berpuasa, kalau seandainya kalian mendapati azannya Bilal, maka tetaplah makan dan minum. Ya, tetaplah makan dan minum. Kenapa demikian? Karena para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bilal mengumandangkan azan sebelum subuh. Tetaplah makan dan minum. Sampai Ibnu Ummi Maktum. Nah, ini biografi yang terlanjutnya. Ibnu Ummi Maktum, siapa beliau? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama beliau adalah Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Beliau adalah anak pamannya Khadijah. Khadijah punya paman dari ibu. Apa tuh kalau sepupu? Sepupu Khadijah berarti. Sepupunya Khadijah. Tapi sepupu ini dari ibunya Khadijah. Jadi Khadijah punya bapak, punya ibu. Ibu punya saudara. Saudara punya anak. Anak ini disebut sepupunya Khadijah. Beliau adalah sepupunya Khadijah. Dan beliau itu buta atau tunanetra. Dan beliaulah orang tunanetra yang disebutkan dalam surat Abasa. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Nabi Muhammad SAW berpaling dan mukanya agak sinis ketika didatangi seorang buta. Yang buta ini namanya siapa? Ibnu Ummi Maktum. Nama lengkapnya Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Ummi Maktum ini orang terkenal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menjadikan beliau sebagai pemimpin negara ketika di kota Madinah ketika beliau pergi berperang. Ya. Ketika beliau pergi berperang. Dan beliau termasuk dari orang-orang yang pertama kali berhijrah ke kota Madinah. Ya. Setelah Mus'ab bin Umair. Beliau juga termasuk orang yang pertama kali berhijrah ke kota Madinah. Ibnu Ummi Maktum. Beliau wafat pada tahun 15 Hijriah. Pada kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tatkala peperangan bersama peperangan Umar bin Khattab di peperangan namanya Al-Qadisiyah. Al-Qadisiyah. Lihat, buta, tunanetra, ikut perang. Perangnya mati syahid. Allahu Akbar. Kurang apa lagi itu? Ya. Dan itu yang dicari. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Ini berarti Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azannya pas waktu waktu subuh. Di sini kita ambil pelajaran, makan dan minum bagi orang yang bersahur masih boleh sampai sebelum azan subuh. Adapun waktu-waktu imsak yang disebutkan di tengah masyarakat itu hanya sebatas kehati-hatian. Masih boleh setelahnya makan dan minum. Tapi mungkin ulama terdahulu memberitahukan kepada kita, hati-hati, 10 menit lagi, 10 menit lagi. Sampai saat ini akhirnya orang menganggap itu waktu imsak, berhenti makan di situ. Tidak, boleh saja masih makan. Ya, sampai sebelum, sampai ketika azan dikumandangkan, berhenti makan. Dalilnya ini, ya, Rasulullah SAW bersabda, maka tetaplah makan dan minum sampai Ibnu Ummi Maktum memandangkan azan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Ibnu Ummi Maktum adalah seorang laki-laki yang buta. Dia tidak melakukan azan kecuali setelah dikatakan kepadanya, engkau sudah berada di waktu subuh. Engkau sudah berada di waktu subuh. Ya. Ini berarti orang yang tunanetra boleh menjadi muadzin asalkan ada yang memberitahu. Karena salah satu syarat utama muadzin tahu sudah masuk waktu sholat. Sedangkan orang yang tunanetra susah untuk mengetahui sudah masuk waktu sholat. Kecuali kalau diberitahukan sebagaimana yang terjadi kepada Ibnu Ummi Maktum. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hadis ini muttafaqun alaih. Muttafaq alaih artinya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan lafaz yang terakhir, lihat, perhatikan, lafaz yang terakhir maksudnya adalah dari kata-kata Ibnu Ummi Maktum adalah ... Itu maksud lafaz yang terakhir. Dapat di bukunya. Dan lafaz yang terakhir maksudnya adalah Ibnu Ummi Maktum adalah seorang laki-laki yang buta. Dia tidak melakukan azan kecuali setelah dikatakan kepadanya, engkau sudah berada di waktu subuh, engkau sudah berada di waktu subuh. Itu maksud lafaz yang terakhir. Dari kata apa tadi? Ibnu Ummi Maktum adalah seorang laki-laki bla bla bla bla sampai akhir. Dan lafaz yang terakhir adalah idraj, artinya sisipan, artinya bukan sabda Rasulullah. Itu perkataannya siapa? Perkataannya tabi'i. Catat itu. Sisipan perkataannya seorang tabi'i, bukan sabda Rasulullah. Siapa tabi'inya? Bernama Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri. Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri. Jadi azannya cuma hadisnya cuma sampai mana, Pak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Bilal azan pada waktu malam, maka tetaplah makan dan minum sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Sampai situ saja hadisnya. Hah? Sampai situ saja hadisnya. Selanjutnya itu apa? Apa tadi namanya? Bahasa Arabnya apa? Idraj. Ya? Sampai ke Banjar menjadi idraj. Padahal pakai bahasa Arabnya idraj. Ya, arti bahasa Indonesianya apa? Sisipan. Siapa yang menyisipkan? Tabi'i. Tabi'i namanya siapa? Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri. Ini para ikhwah. Baik. Hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Pelajaran dan yang kita bisa ambil dari hadis ini, baik. Pelajaran pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan bolehnya azan sebelum subuh. Jika di waktu subuh ada azan kembali. Nah, itu dia. Hadis ini menunjukkan bolehnya azan sebelum subuh. Jika di waktu subuh ada azan lagi. Hadis ini menunjukkan pelajaran yang kedua. Azan pertama tujuannya adalah membangunkan orang tidur dan yang sudah bangun beristirahat agar bisa bersahur. Saya ulangi. Hadis ini menunjukkan membangunkan orang yang tidur, belum sholat malam, belum sahur, dan bagi yang sudah bangun agar beristirahat untuk persiapan bersahur. Ini azan siapa? Bilal. Fungsinya itu, membangunkan orang yang tidur dan yang sudah bangun agar beristirahat. Pelajaran selanjutnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu azan Bilal kapan? Yaitu di waktu sahur. Ya, di waktu sahur. Karena ada hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yamna'anna ahadukum adhana Bilalin min suhurihi." فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم. Artinya, jangan sekali-kali salah seorang dari kalian menahan dirinya dari makan sahur karena mendengar azan Bilal. Jangan, tetap aja sahur. Sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan di waktu malam agar agar orang yang sudah bangun malam istirahat agar bisa bersahur. Dan orang yang belum bangun malam, bangun agar bisa bangun malam. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Berarti azannya Bilal pas waktu kapan? Sahur. Ya. Baik. Kemudian, bolehkah pelajaran selanjutnya? Bolehkah azan sebelum subuh? Hah? Asal hukumnya apa? Tidak boleh. Kecuali kalau ada azan di waktu subuh. Ya. Kecuali kalau ada azan di waktu subuh. Kemudian pelajaran selanjutnya. Bolehnya orang tunanetra untuk mengumandangkan azan atau menjadi seorang muadzin. Muadzin tetap. dengan syarat ada yang memberitahunya waktu sholat. Pelajaran selanjutnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu diperbolehkan mengambil dua orang muadzin di dalam satu masjid. Diperbolehkan mengambil dua orang muadzin dalam satu masjid. Maka kalau di masjid ada muadzin khusus, itu lebih baik. Dan lebih baik ditentukan oleh pengurus masjid. Maka diperbolehkan mengumandangkan mempunyai muadzin, dua muadzin atau lebih dalam satu masjid. Dengan syarat, nah catat dengan syaratnya, dengan syarat tidak boleh azan secara berjamaah. Pernah dengar azan berjamaah, Pak? Ya, 7 orang azan jamaah. Itu di salah satu kota di Jawa. Ya, 7 orang azan berjamaah. Ini mengada-ngada. Belum pernah ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu dia. Pelajaran selanjutnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dianjurkan mengumandangkan azan di tempat yang tinggi. Kenapa? Karena ada tambahan riwayat. Lam yakun bainahuma illa an yarqadha wa yanzilza. Bahwa Bilal ketika mengumandangkan azan, beliau naik ke atas. Kemudian ketika beliau turun, maka beliau turun dari azannya. Baru naiklah Ibnu Ummi Maktum. Ini menunjukkan bahwa beliau azan di tempat yang tinggi. Nah, kalau sekarang apakah itu perlu dilakukan? Maka jawabannya tidak perlu. Ya, mungkin hendak naik ke atas bubungan di mana? Ya, ini enggak perlu. Kenapa? Karena al-hukmu yaduru ma'illati wujudan wa adama. Hukum berputar dengan illatnya, karena ada sebab atau karena tidak ada sebab. Kalau ada sebab untuk azannya biar terlihat, terdengar, maka pada saat itu tidak ada mikrofon, pembesar suara, dia ke atas. Karena sudah pembesar suara tanpa ada tanpa harus ke atas, maka dicukupkan dengan pembesar suara. Wallahu a'lam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pelajaran selanjutnya yang kita ambil dari hadis ini juga adalah bahwa yang terakhir ini, tidak boleh menentukan waktu dalam ibadah dengan hisab. Dengan hisab, itu hitungan-hitungan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, makan dan minumlah sampai terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, karena masuk waktu fajar. Kalau seandainya kita tidak boleh menggunakan hisab untuk menentukan masuk waktu sholat, waktu puasa bulan, ya, maka begitu juga tidak boleh menentukan waktu hisab, waktu dengan hisab untuk sholat, untuk sholat, untuk puasa, tidak boleh. Ya, kita kan menentukan awal puasa dengan hisab, akhir puasa dengan hisab. Begitu pula kalau puasanya, ya, puasanya, maksudnya puasanya itu terbenamnya matahari, terbitnya fajar, itu dengan penglihatan, bukan dengan hisab. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis yang ke-206, hadisnya lemah, kita baca saja karena tidak ada pelajaran di dalamnya. Hadis 206, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Bilalan adzana qabla al-fajr fa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yarji'a fayunadi ala innal 'abda nam, rawahu Abu Daud wa dha'afah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Bilal pernah mengumandangkan azan sebelum fajar. Kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkannya agar kembali ke tempat azan dan menyeru, ingatlah sesungguhnya seorang hamba butuh tidur. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan ia mendhaifkannya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, poin pertama dari hadis ini, biografi perawi yang diriwayatkan hadis ini, Abdullah bin Umar, sudah lewat. Poin kedua, penjelasannya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Bilal mengumandangkan azan sebelum fajar. Ya. Sebelum fajar. Kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkannya agar kembali ke tempat azan. Ke tempat azan. Dan menyeru, ingatlah sesungguhnya seorang hamba butuh tidur. Apa maksudnya? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, maksudnya adalah, yaitu beliau, Bilal mau memandangkan azan sebelum waktu subuh karena ketiduran, ngantuk. Ya, karena apa? Ngantuk. Akhirnya terkumandangkan azan sebelum subuh. Nah, timbul pertanyaan. Kan hadisnya di atas tadi begitu, memang Bilal mau memandangkan azan sebelum subuh. Nanti azan yang asli siapa? Ibnu Umar di waktu subuh. Maka bagaimana? Maka kita jawab, Bilal bisa saja beliau mengumandangkan azan di waktu subuh, kadang-kadang bergantian dengan siapa? Ibnu Ummi Maktum. Nah, sekarang ini beliau salah. Beliau mengumandangkan azan sebelum subuh. Maka Rasulullah SAW memerintahkan, ingatlah sesungguhnya, memerintahkan Bilal ke tempat azan dan menyeru manusia. Ya, beritahukan kamu salah. Sesungguhnya seorang hamba butuh tidur, seseorang hamba butuh tidur. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini berarti kalau seorang azan salah, maka beritahu di mik. Misalkan ya, bangun-bangun dia mengigau atau masih belum sadar, dikira terlambat, langsung datang ke masjid, langsung ngetek listriknya, langsung azan. Padahal baru jam 4. Misalkan. Maka orang seperti ini, dia kalau ingatnya di pertengahan, dia stop. Dia katakan, mohon maaf tadi salah. Ya. Kalau ingatnya setelah itu, setelah azan selesai, maka dia harus beritahu, mohon maaf tadi salah. Kenapa? Baik kalau pas bulan lagi bulan, bukan bulan Ramadan. Kalau pas lagi bulan Ramadan, orang berhenti sahurnya. Bagi ibu-ibu yang salat di rumah, sholat sebelum waktunya, maka ini bahaya. Makanya harus diberitahu. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz, kan aja beritahunya, ada azan lagi, berarti nanti dua kali sholat dia. Dan itu lebih parah lagi. Ini yang dimaksud dalam azan. Dan hadis ini ada yang melemahkan, ada yang mensahihkan. Wallahu alam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi ada yang melemahkan, ada yang mensahihkan. Selesai. Kita belajar beberapa hadis pada pertemuan kali ini. Ada 4 hadis, alhamdulillah. Ada yang ingin bertanya langsung? Tafadhal. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Yang ingin menanyakan, apakah Ummi Maktum ini juga orang yang minta uzur untuk ke masjid, Ustaz? Allahu a'lam. Itu yang pertama. Yang kedua, yang apakah ini juga berlaku untuk safar secara umum, Ustaz? Artinya misalnya rombongan kita safar kemudian singgah di suatu masjid atau makan, itu tetap kita kumandangkan azan meskipun sebenarnya secara waktu sudah azan di masjid atau di musola rumah makan misalnya. Apakah sudah diazankan? Kalau secara waktu kan pasti sudah gitu, Ustaz. Tapi mungkin kalau di rumah makan kan mungkin enggak ada azan di situ, apakah tetap azan atau langsung iqamah saja? Kalau seandainya sudah diazankan, maka jangan ada azan lagi. Tidak perlu azan lagi, iqamah saja. Kecuali belum azan sama sekali. Dan kita bisa memerintah informasi, sudah azankah, sudah azankah. Kalau memang sudah diazankan, artinya kita datang mungkin 20 menit setelah azan, setelah waktu, maksud waktu, berarti orang sudah sholat. Maka tidak perlu kita untuk azan lagi, karena sudah azan di situ. Wallahu a'lam. Nah, ada yang langsung lagi? Ibu-ibu? silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Fiik, Bang. Yang ingin saya tanyakan, Ustadz, bagaimana misalkan kita menyebut nama kunyah itu dengan fulanah mamanya fulan atau fulan abahnya fulanah. Yang biasa saya dengar kan kalau misalkan menyebut kunyah itu dengan ummu yeah. fulanah atau yeah. Itu bagaimana Ustaz, apakah diperbolehkan? Yeah. Itu saja. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khair. Ya, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kunyah adalah panggilan yang memang diambil dari Arab. Maka lebih baik kita seperti itu, misalkan ummu fulan, ummu fulana, ya. Atau Abu Fulan, Abu Fulanah. Lebih baik seperti itu. Daripada kita katakan mamanya Fulan. Ya. Ini kurang dilihat dari sisi adat kebiasaan orang Arab memakainya. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya dari kertas. Tabi'u bainal haji wal umrah. Artinya, ikutilah haji dan umrah. Ulang-ulang haji dan umrah. Apakah ini bisa dijadikan dalil bolehnya mengulang-ulang umrah 1-5 kali dalam sekali safar umrah? Jazakumullahu khairan. Maka jawabannya tidak bisa. Kenapa? Karena haji dan umrah adalah 1 kali perjalanan dari miqat. 1 kali perjalanan dari miqat. Siapa yang ingin mengulang haji atau umrah, maka dia datang dari miqat masuk ke Mekah mengerjakan ibadah haji atau umrah. Kalau dia ingin ulang lagi, maka dia dari miqat lagi mengerjakan ibadah haji dan umrah, seperti itu. Adapun miqat-miqat yang dipilih oleh sebagian orang sekarang seperti Jirana, Tan'im, Arafah dan semisalnya, itu bukan miqat. Itu tanah halal. Nah, miqat itu ada 5. Yalamlam, Dzulhulaifah, kemudian Al-Juhfah, As-Sailul Kabir, Qurnul Manazil, Dzatu Irq. Miqatnya penduduk kota Irq, Irak. Itu miqat-miqat. Yang jelas tidak diperbolehkan keyakinan seperti ini. Karena haji dan umrah 1 kali dari miqat. Ada yang mengatakan, Ustaz, orang Mekah kalau ingin mengerjakan umrah, maka dia pergi ke tanah halal. Orang yang mukim di Mekah. Kita sudah lama haji. Artinya tinggal di Mekah lama. Bahkan mungkin berminggu-minggu. Bukankah kita disebut sebagai seorang mukim? Maka jawabannya, iya, kamu mukim di Mekah. Tetapi kamu bukan penduduk yang tinggal di kota Mekah. Ya? Dan para sahabat pun begitu. Tetapi tidak terdengar dari mereka, kalau sudah mengerjakan umrah, kemudian mereka pergi ke tanah halal, mengambil miqat lagi, berihram di sana, kemudian masuk umrah lagi. Enggak. Bahkan para ulama salaf terdahulu, mereka ketika sudah sampai ke Mekah, mereka tidak mau keluar. Karena sulit sampai Mekah di zaman dahulu. Sulit. Sampai ke sana seperti orang berpisah dari keluarganya. Seperti mau berpisah mati. Karena saking sulitnya. Maka tidak benar ya diulang-ulang umrah. Di sana ada hadis yang menyebutkan bahwa inna abdi sahahtu lahu jismah wa awsa'tu lahu rizqah la yamdi alaihi 5 a'wam la yafidu ilayya innahu la mahrum. Artinya, sesungguhnya ada seorang hambaku yang aku sehatkan badannya, keluaskan rezekinya, 5 tahun berlalu dia tidak menunaikan ibadah haji, mendatangiku sebagai tamu bagiku, maka sungguh dia akan benar-benar merugi. Ini hadis dilemahkan oleh sebagian ulama hadis terkenal, Ad-Darqutni, kemudian Imam Malik, melemahkan hadis ini. Sedangkan ulama hadis di zaman sekarang seperti Imam Al-Albani, kemudian seperti sebelumnya Imam Ibn Hibban, mensahihkan hadis ini. Hadis ini maksudnya adalah, kalau seorang sudah berhaji di tahun ini, 5 tahun depan dia harus berhaji lagi. Dan itu yang dilakukan oleh Arab Saudi. Penduduk yang tinggal di sana boleh berhaji per 5 tahun. Per 5 tahun. Ya, di Indonesia bukan per 5 tahun, per 20 tahun. Itu pun kalau dapat umur. Ya, ini para ikhwah. Jadi tidak, sekali lagi pertanyaannya, tidak boleh beranggapan seperti itu. Karena umrah dan haji satu kali perjalanan dari miqat. Gitu ya, wallahu alam. Mau menanyakan puasa sunnah 3 hari setiap tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Namanya puasa ayyamul bidh. Apakah puasa ini sesuai sunnah Nabi? Kalau ada, apa benar? Bulan ini bertepatan bulan Zulqa'dah tanggal 16, 17, 18 Agustus. Maka jawabannya para ikhwan, puasa ayyamul bidh benar dalam hadis riwayat Abu Hurairah, riwayat Tirmizi. Benar. Diwasiatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada riwayatnya bukan hanya 13, 14, 15 tetapi 3 hari setiap bulan, terserah mau awal bulan, pertengahan bulan, akhir bulan. 3 hari setiap bulan. Dan siapa yang berpuasa 3 hari setiap bulan, maka dia seperti berpuasa selama setahun. Karena satu hari diganjar 10 hari. Satu hari diganjar 10 hari, satu hari diganjar 10 hari, 30 berarti. Kalau setiap bulannya berarti dia puasa seperti sepanjang tahun. Dan ini amalan luar biasa menghapuskan dosa. Kemudian juga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di sini ada pertanyaan, apakah bulan Dzulqa'dah, bulan ini maksudnya bertepatan tanggal 13, 14, 15, tanggal 17, 16, 17, 18. Lihat kalender pian sana. Ya. Kalau di tanggal ulun ya 16, 17, 18 Agustus bertepatan dengan 13, 14, 15. Mana yang lebih utama, salat malam berjamaah dengan istri ataukah salat masing-masing di tempat terpisah agar bisa berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala? Dua-duanya bisa dikerjakan. Bisa sekali berjamaah, bisa sekali sesendirian. Wallahu a'lam. Mohon penjelasan tentang hukum sholat sedekah. Apakah perlu dikumandangkan iqamah lagi? Siapa yang menjadi imamnya atau makmumnya? Mungkin yang dimaksud dengan sholat sedekah adalah seseorang yang terlambat sholat berjamaah, kemudian datang ke masjid, lalu ada orang yang ingin sholat bersamanya. Nah, orang yang ingin sholat bersamanya ini disebut dengan dia bersedekah kepada orang ini, yang masbuk ini. Orang ini sudah sholat bersama imam yang pertama. Karena Rasulullah SAW bersabda, man yatasaddaqu ala hadza, siapa yang ingin bersedekah terhadap orang ini, sehingga dia mendapatkan pahala sholat berjamaah. Dan hadis ini menunjukkan bolehnya jamaah 2 kali dalam satu masjid. Dan ini pendapat jumhur. Ya, jamaah 2 kali dalam satu masjid. Apakah perlu dikumandangkan iqamah lagi? Iya, perlu dikumandangkan iqamah tanpa adzan. Siapa yang menjadi imam dan makmumnya? Terserah pian. Maksudnya, apakah yang belum sholat jamaah tadi ataukah yang mau bersedekah tadi? Maksudnya, silahkan siapa saja. Ya, wallahu a'lam. Cukup kiranya. Sebelum kita tutup, saya ingin menyebutkan besok malam yang akan mengisi kajian adalah Ustadz Arif Utsman insyaallah. Karena saya safar ke Jogja sampai malam. Karena ada wafatnya guru kita Ustaz Abu Sa'ad Hafizahullah Ta'ala. Dan hampir-hampir semua Ustaz pada kesana. Kita harus mensolati seorang alim. Maka saya safar siang dan pulang hari malam insyaAllah. Jadi tidak sempat kajian. Mudah-mudahan Ustaz Arif Utsman bisa menggantikannya. Dan insya Allah akan diumumkan nanti temanya oleh panitia dakwah. Demikian. Dan pagi seperti biasa tetap aja, pagi ada kajian, kemudian di Martapura pun ada kajian, tetap seperti biasa. Karena saya berangkatnya siang. Demikian, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.